rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'd. Faqala al-muallifu rahimahullah ta'ala iftikharuhum min tisabihim ila tayyibina ma'a mukhalafatihim lahum. Al-mas'alatu as-sabi'atu wat-tis'un al-iftikharu bi kaunihim dhurriyyatal anbiya'i. Fatallahu biqaulihi tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat. Qala syarih rahmat ta'ala min amali bani Israila annahum yaftakhiruna biqaunihim dhurriyyatal anbiya'i duna an yattabi'uhum wala siyama khatamul anbiya'i Muhammadun sallallahu alaihi wasallam khatamul anbiya'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kanal wajibu alaihim an yattabi'uhu amma an yaqulu nahnu dhurriyyatul anbiya'i wa yaktafu bihadha duna an yattabi'uhum duna an yattabi'uhum duna an yattabi'uhum fahadha raddullahi alayhi biqawlihi ta'ala tilka radda fahadha raddallahu alayhi biqawli ta'ala tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat fal insanu yu'tabaru bi'amalihi huwa la bi'amali ghairihi wal anbiya'u alayhim as-salatu was-salamu hum afdalul khalqi walakinna hadha la yaghni an dhurriyyatihim walakinna hadha la yughni an dhurriyyatihim idza lam yattabi'uhum fa'amalul anbiya'i lahum wa antum lakum a'malukum wa kadzalika kullu man yaftakhiru bi'amali abaihi wa ajdadihi wa annahum salihuna wa annahum ulama'u wa yadhunnu anna hadha yakfihi an ya'mala huwa kalladhina yantasibuna ila ahli albayti wa yadhunnuna anna antisabahum ila ahli albayti yakfihim duna an yakumuhum bi'amalin salihatin hadha min hadhal qabili. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulullah wa ba'd. Al-iftikhar, ini permasalahan yang ke as-sabi'ah wa tis'un 97. Al-iftikhar, iftikhar merasa bangga. Ya, binti sabihim ila tayyibin, dengan mereka menisbatkan diri kepada orang-orang yang baik. Kami keturunan ini, keturunan itu, keturunan ini, keturunan itu. Ya. Wa ma'a mukhalafatihim, padahal mereka menyelisihi siapa? Lahum, yang mereka ngaku-ngaku itu. Ya, keturunannya. Tayyib barakallahu fikum. Ya. Al-mas'alah as-sabi'ah wa tis'un, permasalahan ke-97 ini, ya, al-iftikhar bi kaunihim dzurriyyatal anbiya, mereka berbangga dengan status mereka sebagai keturunan nabi. Ini siapa nih orang? Hamil mana? Ya, fa'atallahu bi kaulih, maka Allah mendatangkan firman-Nya, tilka ummatun qad khalat, itu adalah umat yang sudah berlalu. Laha ma kasabat, umat tersebut mendapatkan apa yang mereka upayakan. Ya, siapa? Rehan. Siapa lagi? Royan ya. Aupa. Ini lagi ada kajian. Sini kalau masih di masjid sini ikut ngaji. Kalau enggak pulang, keluar. Ya. Kalau memang enggak mau ikut ngaji, zikir aja zikir. Baca Quran sir. Ini lagi ngaji. Sini jangan ngumpet di balik tembok itu. Siapa? Aupa. Opa ya, opa, jangan ngumpet balik tembok. Siapa lagi yang ngumpet di balik tembok? Hah? Sakir. Ali. Sini. Jangan ngumpet di balik tembok. Ali. Maju, Ali. Ya, Yahya. Kalau emang gak mau ngaji, pulang. Jangan ngobrol. Baik. Ya, kata Syekh Shal Fauzan di sini asyarah ya, min amali bani Israil, di antara ya, tindakan bani Israil annahum yaftakhirun, mereka menyombongkan diri bi kaunihim, karena status mereka dzurriyatal anbiya, keturunan para nabi. Ya, duna ayat tabi'uhum, tanpa mengikuti mereka, mengikuti para nabi tadi. Oh ya, wala siyama khatamul anbiya'i Muhammadun. Terutama lagi penutup para nabi itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana alwajibu alaihim yattabi'u. Padahal yang wajib bagi mereka, mereka mesti mengikuti Nabi Muhammad SAW. Amma ayakulu, adapun mereka mengatakan, nahnu dzurriyyatul anbiya, kita kan keturunan para nabi. Wa yaktafu bihada, kemudian mereka merasa cukup dengan hal ini. Ya. Duna ayat tabi'uhum, tanpa mengikuti jalan para nabi tadi. Eh, Sakir, Ali. Nah. Sini, sini. Ali, Ali, sini. Nah. Majuan. Nah. Ya. Rad fahada radallahu alaih. Maka ini Allah sanggah klaim pengakuan mereka tadi. Biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah ta'ala, tilka ummatin qad khalat laha ma kasabat. Nabi-nabi yang mereka klaim itu adalah umat yang sudah berlalu. Sekumpulan manusia yang telah berlalu, sudah selesai. Laha ma kasabat, mereka mendapatkan apa yang mereka kerjakan dari kebaikan. Adapun generasi berikutnya yang enggak buat apa-apa, yang enggak dapetin apa-apa juga. Fal insan yu'tabaru bi amalihi huwa, maka manusia yang dianggap adalah amalan dia sendiri. La bi amali ghairi, bukan amalan orang lain. Ya. Wal anbiya alaihi wassalatu wassalam hum afdalul khalqi. Ya, para nabi alaihi salam, ya, para nabi alaihi wassalatu wassalam, mereka adalah sebaik-baik seabdal-abdal makhluk, lakin hada la yughni an dzurriyyatihim. Namun para nabi pun enggak bisa menolong keturunan mereka, idza lam yattabi'uhum, apabila keturunannya enggak mengikuti mereka para nabi. Ya. Jangankan Bani Israel yang keturunan jauh Nabi Yakub, yang keturunan jauh Nabi Yusuf, yang keturunan jauh Nabi Ishak. Ya. Nabi Muhammad SAW putrinya langsung, kata Nabi SAW, "Lau anna Fatimah binta Muhammadin sarakat, laqata'tu yadaha." Seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, aku yang langsung potong tangannya. Jadi enggak ada keistimewaan, bahasa orang sekarang, privilege bagi keturunan nabi sekalipun. Terus kenapa? Syariat tetap berlaku. Kewajiban harus dijalankan. Hal-hal yang diharamkan harus dihindari walau keturunan nabi. Ya, barakallahu fikum. Dan enggak bisa mengandalkan saya keturunan nabi, saya ahabib, saya wali, saya keturunan wali. Ya terus kenapa? Yang wali bapak Anda, nenek moyang Anda, Anda siapa? Anda bukan siapa-siapa. Mereka wali, bapak Anda, kakek Anda, orang soleh, wali. Anda cuma anaknya wali. Ya. Kakek Anda nabi, ya dia yang dapat wahyu, dia yang beramal, dia yang dakwah, Anda bikin apa? Anda gak dapat wahyu, bikin amal gak? Maka Nabi mengatakan, man bata'a bihi amaluhu, lam yusri' bihi nasabuhu. Siapa yang amalannya bata'a lambat, maka nasabnya lam yusri bihi nasabuhu. Nasabnya yang tinggi sekalipun enggak bisa membuat dia cepat. Artinya siapa yang amalannya sedikit enggak ngaruh nasabnya. Paham enggak sini Ali? Ya, barakallahu fiik. Nah, ini yang harus diperhatikan. Ya. Fa amalul anbiya lahum, amalan para nabi ya untuk mereka sendiri. Wa antum lakum a'malukum, sedangkan kalian ya amal kalian. Ya. Kadzalika kullu man yaftakhiru bi amali abaihi wa ajdadihi, demikian pula setiap orang yang berbangga-bangga dengan amalan bapak-bapaknya, kakek-kakeknya, nenek moyangnya. Annahum wa annahum salihun, mereka orang saleh, wa annahum ulama, mereka ulama. Ya itu kan kakeknya, bapaknya bukan dia. Ya, anak kiai dia mendapat julukan Gus, yang kiai yang punya amal, yang punya dakwah, yang punya ilmu, ya bapaknya. Kalau dia belangsak, ya belangsak aja udah, enggak ngaruh. Ya. Kalau dia begajulan, ya begajulan aja. Terus kenapa? Ya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Ya. Enggak ada punya keistimewaan anak kiai, anak ustaz, anak ulama. Ya. Kemudian bebas. Enggak, anaknya Nabi Nuh kafir, ya kafir juga. Nabi Nuh langsung Nabi Nuh. Ya dan bila. Ya. Wa yadhunnu anna hadha yakfi, dan ia menyangka dengan mengandalkan keturunan itu sudah cukup buat dia. Aya malahu ala aya malahu. Ya. untuk dia beramal, ya. Kalladzi yantasibu ila ahli ahlil bait, ya, seperti orang-orang yang menisbatkan diri pada ahlul bait, wa yadunnuna, kemudian mereka menyangka an nantisabahum ila ahlil bait yakfihim, bahwa hubungan nasab mereka kepada ahlul bait itu sudah cukup bagi mereka, duna ayakumuhum bi amalin salihatin, tanpa mereka beramal saleh, hada min hadal qabil. Ini termasuk dari aspek ini. Ya. Merasa bangga dengan nenek moyang, kemudian merasa cukup. Ya. Bapak saya Bung Karno, itu kenapa bapakmu Bung Karno? Ya. Kenapa yang Bung Karno bapakmu? Terus bapakmu bukan ulama, kan Bung Karno bukan ulama. Ya. Bukan orang alim, bukan orang yang terkenal sebagai orang yang bertakwa. Ya. Malah terkenal sebagai orang yang menolak syariat Islam. Apa yang mau dibanggain? Ya. Iya dan billah. Nah, fadal Nabi. Tsumma qala mu'allifu rahimallahu ta'ala. Tsumma qala syarih hafizallahu ta'ala. Wa kadzalika alladziina yatawassaluna bi'amalin nabiy aw bijahin nabiy aw bi'amalil awliya'i aw as-salihina. Ma 'alaqatuhum bi'amali ghairihim? Amaluhum lahum wa amaluka laka wa la yanfa'uka amaluhum. Baik, perhatikan. Kal ya kadzalika, demikian pula. Ya alladzina yatawassaluna bi amali nabi, dengan orang-orang yang bertawassul dengan amalan nabi. Ya, nabi dakwah, nabi apa? Amalan nabi. Dia bertawassul dengan amalan para wali atau amalan orang saleh. Ma'alaqatuhum bi amali ghairihim. Enggak ada korelasinya, hubungannya mereka dengan amal orang lain. Ya. Yang saleh itu adalah amal nabi, terus dia bertawassul dengan kesolehan amal nabi. Tapi barakallahu fikum. Itu enggak boleh. Kita bertawassul diperbolehkan hanya pada tiga hal. Ya. Bertawassul itu memang diperintahkan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa bataghu ilaihil wasilah. Wahai orang beriman, bertakwalah pada Allah dan carilah wasilah. Carilah wasilah agar doa kita semakin ya ada kemungkinan dikabulkan, permintaan kita ada kemungkinan dikabulkan, kita bertawassul. Cari wasilah. Yang pertama dengan nama Allah, walillahil asmaul husna fad'u biha. Yang kedua dengan amal saleh yang kita kerjakan sendiri. Ya, amal saleh yang kita kerjakan sendiri kita sebutkan kepada Allah. Nah, yang ketiga dengan doa orang lain yang masih hidup dan dia hadir. Misal saya datang ke Ali, Ali doain saya dong Ali, maka saya bertawassul pada Ali. Ya, Ali nanti doain saya di sepertiga malam terakhir dalam sujudnya di antara azan dan iqamah, ketika safar, ketika hujan, ya, ketika Ali lagi terzolimi. Itu kan semua waktu-waktu yang mustajab. Ya. Pas Ali lagi terzolimi, ya kita bantuin, jangan kita ambil kesempatan, Ali doain aneh ya. Ya. Kayak kan begitu. Ya, tapi boleh juga minta doain, ya. Karena orang terzolimi itu nggak ada hijab, ya Ali ya. Ya, Ali mau jadi doa yang dikabulkan kun madluman, jadilah yang terzolimi. Jangan Li, ya. Mana lagi tadi? Amaluhum lahum, amal mereka untuk mereka. Amaluka lah, amal anda ya untuk anda. La yanfa'uka amaluhum. Amal mereka enggak bermanfaat untuk anda. Terus lanjut. Yaumal qiyamati la ahada yanfa'u ahadan laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat fala yanfa'uka yaumal qiyamati illa 'amaluka. Baik, pada hari kiamat la ahada yanfa'u ahada. Enggak ada seorang pun yang bisa memberi manfaat kepada orang lain. Enggak ada. Ya, ini pada pengecualian masalah syafaat. Nah, kalau masalah syafaat, ya itu baru ada. Tetapi sebelum masuk ke situ, ya, ini enggak ada yang bisa ngasih manfaat. Taib, laha makasabat wa alaihi maktasabat. Ya. Bagi mereka mendapatkan apa yang mereka dapatkan. Ya, bagi mereka, kalau mereka dosa, ya mereka dapat dosa. Mereka dapat, mereka amal lakukan amal soleh, mereka dapat pahala. Ya. Fala yanfa'uka yawmal qiyamati ila amaluka. Maka enggak ada yang bisa memberikan manfaat untuk anda kecuali amal anda sendiri. Ya, terus lanjut. laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Baik, laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Ya, mereka mendapatkan apa yang mereka telah kerjakan, kalian mendapatkan apa yang kalian telah kerjakan. La tus'alun, kalian tidak ditanya amma kanu ya'malun, tentang apa yang mereka amalkan. Terus fa'adha fihi raddun 'ala alladhina yatawassaluna bil awliya'i was-salihina aw bi jahihim aw yaktafuna bintisabihim ila salihina. Taib, ini adalah sanggahan kepada orang-orang yang bertawasul dengan para wali, orang-orang soleh, atau dengan kedudukan mereka. Bertawasul dengan kedudukan nabi, orang soleh, atau para wali. Ya. Aw yaktafuna bintisabihim ila salihin, atau mereka mencukupkan diri dengan karena mereka memiliki hubungan nasab kepada orang-orang soleh. Kami keturunan wali, kami keturunan habaib, kami keturunan nabi, kami keturunan kiai. Ah, gak bisa. Ya kiai bapakmu, nenek moyangmu. Dia mendapatkan apa yang diupayakan berupa iman, amal soleh, ilmu yang bermanfaat. Anda apa? Cuman bergelar Gus. Itu kenapa? Ya. Yang kiai bapakmu. Kalau Anda beramal seperti bapakmu, Anda mendapatkan amal juga. Ya. Sama. Yang nabi Rasulullah, keturunannya amalnya belangsak, ya, misalkan kayak Habib Kribo, ya apa manfaatnya? Ya bikin kekupuran, ya nggak ngaruh. Kayak Abu Lahab, paman Nabi, keturunan Bani Hasyim, keturunan Bani Muttalib. Kalau di Islam aja di Ahlul Bait, tapi amalannya rusak, belangsak, merusak, ya. Musuhi dakwah, ya nggak ada faedahnya. Ya barakallahu fikum. Terus lanjut. Au qarabatihim minhum duna ayya'malu li anfusihim. Baik, ya. Atau karena kekerabatan mereka kepada orang-orang soleh tadi tanpa mereka beramal untuk diri mereka sendiri. Terus. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ya ma'syara quraisyin ishtaru anfusakum. La ughni ankum minallahi syai'an. Taib, kata Nabi, ya masyarakat Quraisy, wahai orang Quraisy, ishtaru anfusakum, belilah diri kalian. Maksudnya untuk menyelamatkan diri kalian. La ughni ankum minallahi syai'an, aku enggak bisa menyelamatkan kalian sedikit pun di hadapan Allah. Terus, ya Abbasu ammu Rasulillah. Amma munada. Amma Rasulillah. Ya Safiyatu ammata Rasulillah, la ughni ankum minallahi syai'an. Ya Fatimatu binta Muhammadin, salini min mali ma syi'ti, la ughni anki minallahi syai'a. Taib, ya, Nabi panggil pamannya Abbas, Nabi panggil bibinya Sofia, Nabi panggil putrinya Fatimah. Ya, sampai Nabi bilang salini min mali ma syi'ti, mintalah hartaku yang semau engkau, tapi aku enggak bisa nyelamatin kalian semua di hadapan Allah kelak. Ya, terus ya. Farasulu yaqulu liaqrabin nasi ilaihi la ughni ankum minallahi syai'a. Fa kaunukum tantasibuna ila rasuli aw qarabatir rasuli aw qarabatil awliya'i was-salihina aw tatawassaluna bijahihim. Hada la yanfa'ukum syai'an. Baik, maka Rasul bersabda demikian kepada orang-orang terdekat beliau. Aku enggak bisa menyelamatkan kalau sedikitnya. Faqaunukum tantasibuna ila rasul. Maka ketika kalian menisbatkan pada rasul atau kerabat para wali orang soleh, kalian bertawasul dengan jah kedudukan mereka, ini enggak bermanfaat sedekali. Ya. Yaumal qiyamah yaqulullahu taala, pada hari kiamat Allah berfirman, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Pada suatu hari yang suatu jiwa tidak berdaya untuk menolong jiwa yang lain, wal amru yauma idzin lillah. Perkara pada hari itu milik Allah. Wa qala ta'ala yawma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari ketika seorang lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abih. Lari dari ibu dan bapaknya. Wa sahibati wa abih. Wa bani. Lari dari istri dan anak-anaknya. Likulli mri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Masing-masing setiap orang dari mereka semua pada hari itu memiliki sya'nun. Memiliki urusan yang yughni. Yang menyibukkan dia. Kullun, maka setiap orang masygulun binafsi, disibukkan dengan diri sendiri. Hatta Isa alaihissalam, sampai-sampai Isa alaihissalam yaqul, Isa mengatakan, Rabbi la as'aluka Maryam allati waladatni nafsi. Ya Allah, aku tidak meminta kepada engkau untuk Maryam, aku minta kepada engkau untuk diriku sendiri hari ini. Ya Maryam allati waladatni, yang telah melahirkanku, nafsi. sendiri-sendiri. Sama ketika manusia datang kepada Nuh, pada Ibrahim, pada Musa, pada Isa, ya sebelumnya juga kepada Adam, minta bagaimana dimudahkan ini di ya di mahsyar, namun semuanya menyebutkan sendiri-sendiri. Taib, nanti kita lanjut ke permasalahan berikutnya. Insyaallah habis Isya. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ba'd. Saya aja yang baca ya. Ya. Masalah keberapa sekarang? Ke-98. Iftikharhum bisana'ihim mala man dunahum fi dzalik. Mereka berbangga dengan sani'ihim, dengan amal perbuatan mereka, dengan pekerjaan mereka, ala man dunahum, atas orang lain. Dalam hal ini, al-mas'alatu as-samina wa ya wa tis'un, permasalahan ke-98. Ya, qala al-musannif al-iftikhar bisana'i. Mereka berbangga dengan berbagai sana'i, dengan berbagai amal-amal pekerjaan mereka. Ya, dengan berbagai aktivitas mereka. Kafi li ahli rihlatain. Seperti mereka bangga dengan perbuatan mereka karena mereka memang ahli dalam dua rihlah. Musyrikin Quraisy Allah sebutkan mereka memang terbiasa rihlah safar di dua musim. Ya, li ila fi Quraisy ila fihim rihlatasyita wa shaif. Ya, karena kebiasaan mereka rihlah bersafar berpergian di dalam setahun di dua musim mereka safar. Syita mereka safar ke negeri Yaman pada musim dingin, wa shaif pada musim panas mereka safar ke negeri Syam untuk berdagang, dan mereka berbangga dengan begitu. Nih, kita kaum yang apa namanya? Pelanglang buana lah, kayak begitu. Ya. Taibarakalafikum. Sama kayak kita sekarang. Kita berbangga kalau kita pelaut. Nih, kita pelaut. Nenek moyangku seorang pelaut. Nih, saya tukang ini, tukang itu. Nah, berbangga-berbangga begitu adalah perbuatan jahiliyah. Iya dan billah. Ya, Syekh Shalal Fauzan mengatakan, al-iftikhar bis-sana'i, at-tajir yaftakhiru bitijaratihi 'alal hirafi. Ya. Berbangga dengan pekerjaan-pekerjaan mereka. Misalkan at-tajir pedagang berbangga dengan tijarahnya, perniagaannya. Dia berbangga alal hirafi, berbangga dia kepada pengrajin. Kamu cuman pengrajin nih kami. Ya. Pedagang wa alan najjar, berbangga di hadapan najjar tukang kayu. Wa alal haddad, berbangga di hadapan haddad tukang besi. Ya, wal muwadhdhaf yaftakhiru bi wazifatihi ala man dunahu minal muwadhdhafin. Muwadhdhaf pegawai berbangga dengan ya status kepegawaian dia daripada orang lain ya yang mereka adalah pegawai. Pengusaha berbangga. Ya. Ente mau aja digaji-gaji. Nah, kalau cuman sekedar memotivasi enggak apa-apa, tapi kalau berbangga, ah ente buruh. Aneh. Usaha sendiri, aneh apa ini itu. Ah itu jahiliyah. Ya. Kata Syekh, "Al-muslim la yahtaqir man huwa duna." Seorang muslim dia enggak boleh mencela, meremehkan orang lain. Bal la yahtakirun nasa umuman. Ya. Bahkan dia enggak boleh mencela manusia secara umum. Fa kaifa yahtakirul muslimin? Terus gimana kalau mencela manusia secara umum aja enggak boleh, yang manusia itu ada mukmin, ada kafir. Nah, gimana kalau dia malah mencela kaum muslimin? Li ajri hirafihim, karena kaum muslimin punya profesi mata pencaharian. Wa annaha duna hirfatihi. Bahwasanya profesi kaum muslimin itu tidak seperti ya profesi mereka, profesi dia, mata pencaharian dia. Hadza min umuril jahiliyah. Ini diantara perkara jahiliyah. Kama dzakarallahu an Quraisyin fi rihlatain. Sebagaimana Allah sebutkan tentang Quraisy yang mereka rihlah safar dalam setahun di dua musim. Ya. Taib. Fa Allahu subhanahu ana ma'ala Quraisyin bi rihlatain at-tijaratain. Allah telah memberikan nikmat pada orang-orang Quraisy untuk bisa rihlah safar ya berniaga. Rihlatisyita iwal ilal Yaman, rihlah berpergian di musim dingin ke negeri Yaman, wa rihlatissaif ila Syam. Dan rihlah di musim panas ke negeri Syam. Bahkan ini sebelum masa kenabian. Bahkan Rasulullah SAW pun sampai disebutkan dalam buku-buku sejarah dua kali di masa kecil bersama pamannya Abu Thalib dan rombongan niaga Abu Thalib ke Syam, yang disitulah berjumpa dengan Bahira. Nah, yang kedua Ya barakallahu fikum. Ketika beliau bersama Maisarah, seorang budaknya sih, budak prianya sih Khadijah, yang kelak Maisarah ini akan melaporkan kepada bosnya, tuannya Khadijah, tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan saya belum tahu ada berita riwayat yang menerangkan Rasul pernah rihlah juga ke negeri Yaman di musim dingin. Allah alam. Nah, ini orang-orang Quraisy demikian. Mereka biasa ekspat, biasa berpergian. Dan ini hikmahnya juga Allah turunkan nabinya dan pengikut nabinya di Quraisy. Mereka biasa safar. Ya, mereka biasa safar. Sehingga ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dakwah di Mekah, di Thaif, di Madinah, namun Islam tersebar ke seluruh alam. Siapa juru penghubung Nabi dengan seluruh manusia di jagat alam raya ini? Ialah para sahabat. Para sahabat yang sudah terbiasa, mereka rihlah berpergian di musim panas, di musim dingin. Maka ketika Nabi perintahkan mereka untuk dakwah ke negeri sana, gak banyak tanya, gak banyak cakap, gak banyak protes, gak banyak tele-tele, nanti gimana. Langsung berangkat. Mu'ad bin Jabal, orang yang mencintai Rasulullah dan Rasul cinta pada dia. Kata Nabi, ya Mu'ad, inni uhibbuk. Wahai Mu'ad, aku mencintai engkau. Rasul mengulanginya lagi. Dan Mu'ad sangat cinta kepada Rasul. Mu'ad sangat cinta kepada Rasul. Namun di tengah cinta yang luar biasa dari Mu'ad bin Jabal kepada Rasul, dan Rasul juga SAW pun juga mencintainya, ternyata Rasul mengutus Mu'ad untuk pergi menjauhi Rasul ke negeri Yaman. Negeri yang di situ bukan disambut dengan karpet, hamparan bunga, enggak. Mungkin dengan ancaman-ancaman penolakan, bahkan pembunuhan. Kata Nabi, inna kata tim qauman min ahlil kitab. Wahai Mu'ad, engkau akan dakwah, datang nanti ke negeri ahlul kitab. Disuruh dakwah. Berapa? 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Kayak kuruj gitu. Sebulan. Ya, enggak, bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Bahkan Mu'ad balik lagi ke Madinah setelah 2 tahun Rasulullah SAW wafat. Baru balik lagi ke Madinah. Ya. Nah, ini hikmah orang-orang Arab itu, nabinya turun di situ dan mereka menjadi sahabat Nabi. Ya. Coba kalau Rasul turun di kita. Ya. Orang-orangnya kayak Rahmat gini. Dakwah, ntar saya makan apa? Ntar istri saya gimana? Kan bisa disona nikah lagi. Gitu. Pak Arif gitu ya? Kan begitu. Ya. Tenang, nanti dijaga. Tuh orang Arab begitu. Nenek moyang mereka begitu. Siapa nenek moyang mereka? Nenek mereka, Hajar. Hajar, bawa bayinya dari Syam jalan kaki oleh Ibrahim. Ditaruh di Mekah. Kayak kemarin pelajaran kita di Mukhtasar Sirah Rasul. Ditaruh di Mekah. Ya, negeri tandus Mekah, gak berpenghuni. Gak ada, jangankan orang, hewan aja gak ada. Hewan aja gak ada. Gak ada apa-apa. Ya. Ditaruh. Ibrahim pergi. Nah, mereka biasa begitu. Ya, ditinggal sama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pergi. Safar. Balik lagi ke Syam. Dakwah. Nah, dakwah lagi. Ya, Hajar cuma mengatakan. Ya. Allahu ya'muruka bihada. Apakah Allah yang memerintahkan kau seperti ini? Naam. Ya. Idan. La yudayyi'una, kata Hajar. Kalau begitu Allah enggak akan nyanyiakan kita. Ah, udah biasa. Istrinya pun udah biasa. Istrinya Mu'ad, ditinggal Mu'ad, berangkat. Ya. Coba kalau ditambun sini. Ya. Bang Ainur berangkat dakwah, istrinya. Wah. Nyap-nyap bisa jadi. Aduh. Gimana nih? Istrinya Mas Bibit apalagi. Aduh. Walau Mas Bibit punya kartu kunci as. Pilih mana, saya poligami atau saya berangkat dakwah? Oh, berangkat dakwah aja. Nah. Gitu kurang lebih lah. Ya, enggak, tadi itu cuman ya itu aja, intermezzo. Yang merupakan gambaran kenyataan. Lanjut lagi. Ya. Fahum yabtakhiruna 'ala an-nas bi annahum ashabur rihlatain. Mereka berbangga di kepada orang lain, kepada manusia yang lain, bahwa mereka adalah orang yang bisa rihlah dalam setahun di dua musim. Wa yabtakhiruna 'ala man dunahum minal muzari'in. Mereka berbangga kepada orang-orang selain mereka dari kalangan para petani, wa alil hars, orang-orang yang berladang, ya mereka berbangga. Kami ahli niaga, kata mereka. Ah, ini enggak boleh. Ya. Ah, ini ya, kalau orang reunian itu di situ semuanya ajang pamer, dia kerja ini, dia kerja itu. Ini jahiliyah ini semua. Jahiliyah. Ya, kalau tujuannya ingin memotivasi silakan. Kamu usaha aja, ini saya dulu usaha begini, ntar saya kasih jalan. Boleh, kasih solusi, bukan berbangga. Tapi kau berbangga, oh, ya lulusan sekolah Ali ketemu temennya. Ternyata temennya Ali udah ada yang kerja ini, sekolah itu. Ali ngapain ente? Nyantri. Ya, nyantri. Menghina penuntut ilmu. Dan Ali pun gak boleh bangga juga. Ya. Ngapain ente? Kerja kau apa sekarang? Nah. Nah, gitu kan. Nah. Hah? Sawit. Ya. Mana zaman? Ya, gitu. Nyantri dong, kata Ali. Nah, itu juga jangan Ali, ya. Kalau tujuannya memotivasi, ayo nuntut ilmu, nah, bukan berbangga-bangga. Ya. Mana tadi? Masyaallah. Hada yatanawalu kulla man iftakhara bi san'atihi aw wazifatihi 'ala man dunahu. Ini mencakup semua yang berbangga dengan pekerjaan dia, kepegawaian dia terhadap orang lain. Fal insan la yastakbiru. Manusia secara umum dia enggak boleh menyombongkan diri dia. Wa min dzalik diantaranya adalah tanaqqusuhum liman hirafuhum wa sana'ihum laysat misla hirafi asrafihim. Di antaranya adalah tanaqqusuhum. Mereka merendahkan, meremehkan. Ya. Liman hirafuhum, bagi orang yang mata pencahariannya, wasona'ihum, dan yang pekerjaannya laisat misla hirafi asrafihim, tidak seperti profesi mata pencaharian orang-orang mulia di antara mereka, pemuka-pemuka mereka, kalhaddad, sepisal di ina, tukang besi, wan najar, tukang kayu. Ya, wahadihi khoslatun, dan ini adalah sebuah sifat yang la tazalu mawjudatan, yang terus ada, senantiasa ada. Fi ba'din nas, pada sebagian orang. Wa min hadzal bab, maka dari bab ini, alladzina yahtakiruna a'immatal masajid wal mu'adzin wal mu'adzinin. Ada orang-orang yang meremehkan para imam-imam masjid, yang muadzin, ya, diremehkan profesi ini. Ya, ma'anna wazifatal imami hi afdalul wadhaif. Padahal profesi imam itu adalah seutama-utama profesi. Ngimamin orang salat. Ya, kan orang-orang ngikutin. Inna maju ilal imam liya' jamabih. Imam dijadikan untuk diikuti. Walau tanggung jawabnya besar, tapi profesi imam, lihat. Di zaman sahabat, siapa yang jadi imam sholat? Rasulullah. Ya ummukum aqra'ukum Qur'anan, kata Nabi. Yang mengimami kalian adalah yang paling berilmu tentang Qur'an di antara kalian. Berarti mulia enggak jadi imam? Mulia. Makanya kalau Ali jadi imam, Masya Allah. Ali luar biasa. Apalagi kita mentaati Ali. Kalau Ali udah balik badan, istau, istau, sawusufuakum, siap. Ya enggak, ada enggak kita yang protes pas Ali bilang, lurus rapatkan, apaan sih lo? Ada enggak kita yang kayak begitu? Enggak ada. Ali, lurus rapatkan, wait, tar dulu. Sampai ente mau ditaati? Enggak, kita semua taat. Ya, sami'na wa ata'na ya imam as-salah. Kan begitu. Mas Ali jadi imam. Masya Allah. Ali kok celingak-celingok? Malah celingak-celingok dia. Ya. Wa ya amalu Rasul. Nah, imam sholat adalah amalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kadzalika wadhifatul muadzin, demikian pula tugas tukang azan. Ya. Wah, itu mulia sekali amalannya Bilal bin Abi Rabah. Amalannya Abdullah bin Ummi Maktum. Amalan sahabat. Ya, orang yang adzan itu dakwahnya itu sempurna. Makanya kalau kita selepas adzan apa doanya? Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Ya Allah, sang pemilik dakwah yang sempurna ini. Muadzin itu di akhirat lehernya paling panjang. Nah, maka kalau nanti orang-orang tenggelam dengan keringatnya, muadzin panjang. Yang adzan labib, di akhirat labib. Masya Allah. Pajak malah ketawain. Ini paling-paling pajak ya. Mana dia ngetawain, dia ngeledekin dia. Aduh, itu masa ente ngebayangin ini jangan yang enggak-enggak. Dia udah ngebayangin yang enggak-enggak aja. Parah ini Fazza ini, parah ini. Ya. Ini Fazza benar-benar. Ya. Fa asrafu wadifatin hiya wadifatul imami wal muadzin. Maka semulia-mulia ya tugas profesi adalah tugas imam dan muadzin. Apalagi kalau di sini tanpa meminta imbalan. Kecuali dia dipatok, enggak boleh kerja, kamu jadi imam aja. Baru mengganti waktu dia. Ya. Apalagi tanpa minta imbalan. Sukarela. Masya Allah. Ini luar biasa. Jadi imam itu memang domin, penanggung. Tapi lihat, pahalanya paling banyak imam. Baca Qur'annya kan paling banyak imam. Ya enggak? Baca Qur'annya. Paling banyak imam. Ya, satu huruf man qara harfan min kitabil falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalih. Satu huruf 10 pahala. Makmum cuma dengerin. Dengerin dapat keutamaan enggak? Iya. Wa idza qira'al qur'an fastami'u lahu an situla alakum turhamun. Apabila dibacakan Quran, dengar simak agar kalian dirahmati. Rahmat turun bagi orang yang mendengarkan bacaan Quran imam. Gimana yang baca? Tuh. Ya. Fatih dengerin qiraahnya imam kita, Ali. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Fatih dengerin, dapat rahmat. Gimana Alinya? Masya Allah. Si ngangguk-ngangguk dia. Kalau diterima. Ya Ali ya. Semoga Allah terima. Ya. Gimana? Masya Allah. Ya. Bacanya. Terus setelah imam baca Al-Fatihah, makmum baca Al-Fatihah. Imam baca lagi surat lagi. Berarti banyakan mana baca Qur'annya? Imam. Pahalanya banyakan mana? Imam. Maka mulia tugas. Apalagi muadzin. Orang sholat lagi tidur. Dengar labib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah bangun. Ya, bangun bukannya bilang, wah suara siapa nih? Enggak. Tapi ini seruan Allah. Ini labib nih kayaknya nih. Nah, enggak kayak gitu. Ya. Enggak. Mana lagi tadi? Fahuma asrafu min amalil wazir. Bahkan yang namanya imam masjid, muadzin, itu asraf, lebih mulia daripada tugas menteri. Labib ketiga jadi imam sholat lebih mulia daripada Lord Luhut. Iya. Lord Luhut, si Luhut bin Sar cuma tugasnya apa? Semuanya. Semuanya diurusin. Tapi itu perkara remeh. Labib manggil orang sholat. Apalagi kalau subuh as-sholatu khairu minan naum. Faza lagi ngiler dengar suara labib, bangun Faza. As-sholatu khairu minan naum. Wah, labib nih. Masya Allah. Faza langsung bilang, shadaqta wa bararta. Ya, wa ana minas syahidin. Engkau benar wahai labib. Dan engkau telah berbuat baik wahai labib. Dan saya termasuk yang bersaksi demikian. Segera deh Faza, lanjut tidur lagi. Ya. Kebangetan Faza kalau begitu. Ya. Lebih utama dari amalan menteri. Wazir bahkan wuzara seluruh menteri. Ya, semisal amarannya Lord Panjaitan, segitu. Siapa namanya? Luhut, dia kan semua amalan menteri dia kerjakan tuh. Ya. Kalah semua, Pak. Satu adanya labib. Ya. Kalah semuanya. Ya, lewat amalannya menteri. Wal asrafu min jamil amal, bahkan lebih mulia dari seluruh amal. Ya. Muadzin. Makanya muadzin itu berebut. Berebut, bukannya istilahkan, enggak berebut. Muadzin sop pertama itu berebut. Enggak boleh ada isar. Enggak boleh ada isar. Isar itu memprioritaskan orang lain. Enggak. Di sini berlaku fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Isar itu dalam urusan dunia. Yusiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasa. Mereka sahabat mendahulukan saudaranya walaupun mereka juga membutuhkan urusan dunia. Tapi yang kayak gini jangan ada isar. Enggak, tapi dulu-duluan. So pertama, jangan kayak orang bodoh kita. Monggo Pak, silakan. Monggo Mas. Enggak, kita duluan masuk sop pertama. Ya, tapi jangan juga zalim. Orang udah sop pertama, dia tarik terus dia ke depan. Enggak boleh. Ya, Adzan begitu juga. Namun adzan harus punya ilmunya, ya, ilmu tajwid yang benar, jangan sampai salah adzannya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, ngaco ini adzan ini muadzin ini. Ganti ini. Ya, suruh belajar bahasa Arab dan tajwid dulu. Minimal tajwid lah. Yang enggak ada mat jangan dikasih mat. Ya. Akbar salah, ya harusnya akbar. Nah, berubah makna. Akbar jamak dari kibrun, sombong. Nah, atau hamzahnya dipanjangin, hamzah istifham. Allahu akbar, Allahu akbar. Malah nanya, apakah Allah Maha Besar? Apakah Allah Maha Besar? Nah. Dan suaranya kencang. Dia harus mengetahui waktu sholat. Ya. Jangan dia buru-buru, belum masuk waktu sholat, dia adzan. Ya, baik. Dan dia tahu adab-adab adzan. Baik, cukup sini ya. Nanti insya Allah kita lanjut lagi di permasalahan ke At-tasya wa tis'un. Ya. Ini sudah mau 100 dan sebentar lagi berarti. Insya Allah. Ya. Berarti kurang lebih ya sebulan, dua bulan lagi lah. InsyaAllah kita akan selesaikan ini. Subhanakallahumma bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.